Salah lagi. Tunggu air. Nah, taruh bawah. Jangan-jangan pilih mereka berpolitik untuk korupsi. Jangan-jangan pilih mereka berpolitik menipu rakyat. Jangan-jangan pilih mereka yang merampok uang negara. Jangan-jangan pilih mereka yang rakyat sengsara. Ambil saja uang mereka, tapi jangan pilih mereka. Ambil saja uang mereka, tapi jangan pilih mereka. Jangan-jangan pilih mereka berpolitik untuk korupsi. Guys.